sepertimu. Kau bapak yang setia, pembelaku, tiada terukur. Kasihmu kepadaku di sepanjang hidupku. Ku mengangkat tanganku dan memandang wajahmu. Ku angkat hatiku menyembah kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya bagi Raja yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya, terpujilah kau Tuhan. Bagimu haleluya. Tiada seperti kau bapa yang setia, pembelaku, tiada terukur. Kasihmu kepadaku di sepanjang hidupku. Ku mengangkat tangan